terpesona melihat merah bibirmu bagaikan buah delima. Walau bumi dan lautan akan pecah jadi dua, cintaku takkan berubah. Beras putih dicampur lada, mampu kecinta dibalas secinta.